Nanti Allah bimbing pikiran kita bisa memikirkan lebih jernih, karena sudah minta tolong kepada yang menggenggam pikiran. Saya perlu informasi, semua informasi ada dalam kekuasaan Allah. Kalau nanti informasi itu jadi solusi bagi kita, nanti Allah beri jalan, kita bisa mendapatkan informasi itu. Kalau data, wah saya memerlukan data, saya tidak tahu, Allah menguasai semua data, tidak ada yang tersembunyi. Dan kalau itu jadi solusi bagi kita, akan ada jalan kita mendapatkan informasi, data-data. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kalau pertolongannya lewat orang, Allah akan gerakan orang itu, diingatkan orang itu kepada kita, hatinya jadi sayang ke kita, nanti dia akan berikhtiar untuk membantu kita. Ya begitu. Kalau kita harus ketemu orang, nanti diatur akan terjadi pertemuan itu. Tidak ada satupun makhluk yang lepas dari kekuasaan Allah. Tidak ada satupun karunia yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Masya Allah. Benar hadirin. Tapi kita tidak ingat kepada Allah yang menguasai setiap makhluk. Tidak ingat kepada Allah yang membulak-balik setiap hati. Tidak ingat kepada Allah yang menggerakkan siapa saja yang Allah kehendaki. Sibuk mikir bagaimana caranya supaya saya tidak kena COVID. Itu bagus, tapi tidak cukup. Karena yang menguasai takdir itu Allah. Jadi kalau kita hanya mikir bagaimana saya supaya enggak kena COVID, saya harus prokes, itu bagus, saya harus divaksin, itu bagus. Tapi tidak cukup. Berapa banyak yang sudah divaksin kena juga, benar? Yang sudah pernah sakit, kena lagi, divaksin, kena lagi. Ya harus berlindung ke Allah, karena orang kena COVID itu bukan pilihan virus, tapi pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin sekalian, salah satu buktinya kita lebih banyak baca berita. Segala dibaca, tiap grup WA dibaca, tiap ada informasi dipercaya. Lah, Qurannya kapan bacanya? Nyaris hanya sisa waktu. Ada baca Quran, itu pun tergesa-gesa. Tidak dipahami lagi, tidak berusaha membaca artinya. Tidak dinikmati. Karena kepotong oleh baca berita virus lagi. Urusan omongan orang didengar terus. Urusan makhluk diperhatikan terus. Urusan Allah dengan Allah yang menciptakan, yang memperhatikan, yang menguasai, yang menentukan segala-galanya. Kok tidak hadirin? Padahal semuanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Wah, harusnya tenggelam kita ini dalam zikrullah. Allah menakdirkan semua ini pasti banyak kebaikannya. Kita merasa terancam tuh supaya kita berlindung ke Allah. Coba kalau kita baca dalilnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisyai'i minal khauf. Yang pertama ditimpakan ujian ke kita tuh rasa takut sedikit. Jadi sesuatu yang enggak kelihatan, takut itu kan bersifat psikologis ya. Takut. Takut virus, takut sakit, takut mati, takut enggak punya uang, takut. Takut ini pertama. Wala nabluwannakum bisyai'i minal khauf, sedikit saja. Karena sebagian besar mah enggak menakutkan. Takut kemudian kekurangan makanan. Wala nabluwannakum bisyai'i minal khauf wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat. Kita akan diuji tentang takut, tentang makanan ya, kelaparan, kekurangan, itu macam-macam. Ada yang makanan banyak tapi enggak bisa makan, berapa banyak itu di rumah sakit yang lagi isoman, catering ngirim makanan, buah-buahan, tetap enggak ngegayem ya. Betul? Berapa banyak itu yang tidak bisa makan. Kemudian kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, yang menafsirkan buah-buahan ini infrastruktur lah ya. Wabashiri sobirin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi yang pukulan pertama ketika ditimpa musibah tuh pikirannya, hatinya, lisannya kembali ke Allah. Kami semua milik Allah. Sesungguhnya kami semua milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Nah, begitulah hadirin sekalian. Udahlah, kita mah jangan sok pinter, jangan segala dipikirin, segala dibahas, segala didiskusikan. Ayah Allah yang maha mendengar, yang maha dekat, nggak diingat. Yang maha kuasa, yang maha menggenggam segala-galanya. Makanya jangan kebanyakan mikir yang tidak tersambung dengan zikir. Jangan keseringan mikir yang tidak tersambung dengan zikir. Jangan kelamaan mikir ya, nyambung ke Allah. Ya, bisa dengan menyebut namanya, bisa dengan istighfar. Ayo ah, nih kalau apa habis tahajud tuh, salah satu ambil kertas. Apa sih yang mendominasi hati ini? Catat di sana. Waktu saya 24 jam ini dipakai mikirin apa aja. Catat coba. Kenapa sholat kita sampai berantakan? Itu yang dipikir tuh kok masuk ke dalam sholat, semacam tuh hadirin. Ada yang biasanya sesuai dengan keinginan duniawinya, nafsunya masuk terus. Mungkin yang lagi hobi sepeda, waktunya tuh sepeda aja, browsing tentang sepeda, lihat potret sepeda, buat lihat YouTube sepeda, sepeda terus, ngobrol juga tentang sepeda. Maaf ya, sepeda we. Jadi tiap yang bulat-bulat teh ban ya. Lihat orang nyengir, dihitung giginya berapa nih, 12. Ada orang yang sepeda we terus sampai masuk ke dalam sholat, rencana mau bersepeda kemana, nanti sudah nesan kecepatannya terus we, sepeda. Berapa banyak itu? Bukan tidak boleh hadirin, tapi udah gak akan selamat dunia akhirat kalau hanya dengan mikirin sepeda. Ada yang apalagi coba ini, apa yang kepikiran terus? Koperasi, per, ekonomi terus, aduh kumaya penghasilan sedikit, padahal pada saat yang sama teh lagi makan. Aduh, uang berkurang, padahal tabungan masih ada, aset masih ada, jam masih mahal, HP masih bisa, aduh banyak yang ada, punya tanah di sana, punya deposito, tapi yang dipikirnya yang belum ada. Aduh, sekarang gak ada penghasilan ini, biasanya sekian, sekarang segini, aduh, apaan aduh-aduh ya, gimana tahun depan? Kata siapa tahun depan hidup? Hah? Bulan depan juga belum tentu hidup. Wah, sekarang harga tanah makin naik. Bagaimana saya bisa kebeli? Udah we, liatin kuburannya. Ya, cuman itu yang bakal dihuni yang asli. Kalau Allah mau ngasih rumah, mah ada jalannya, dirin. Mau harga tanah naik kayak apapun juga. Dan dipikirin juga enggak turun harga tanah. Ini kan terus, waduh ini sekarang udah 2 juta. Nanti tahun depan bisa 5 juta. Bagaimana saya beli? Lebih baik tobat. Ayo hadirin, catat tuh apa yang kira-kira mendominasi pikiran dan hati yang masuk ke dalam sholat. Sehingga sholat tuh enggak ingat Allah. Nah, itu pasti duniawi tuh. Atau makhluk yang lagi jatuh cinta juga begitu. Pokoknya kalau sudah senang ke sesuatu, siap-siap mencuri tempat Allah di hati kita. Itu bahaya, tidak ada bahagianya. Semuanya fata morgana, sepertinya akan menyenangkan padahal menderita. Ayo cepat kembali ke Allah. Gimana cepat kembali ke Allahnya? Ya nyebut saja nama Allah, itu juga sudah. Ya Allah, rem pikiran saya, tolong. Ya Allah, ini enggak kerem kepikiran terus, tolong ya Rabb, tolong ya Rabb. Ada yang lagi mau bikin rumah, terus lagi sholatnya ngedesain ruangannya, aduh catnya, itu lagi sholat. Jadi bagaimana dong ya, kalau lagi sholat mah jangan atuh ya. Kalau waktunya ibadah jangan dimasukin yang lain. Waktunya ngaji ya udah ngaji we fokus, jangan kepotong-potong oleh kesenangan dunia. Dunia mah seperti air laut, makin diminum makin haus, tidak ada ujungnya. Baru juga senang beli ini, udah mikirin beli yang lain. Baru berhenti nanti kalau udah dijejalin tanah. Kecuali kalau kita memenuhi dengan zikrullah. Nah hadirin sekalian, mudah-mudahan ini sedikit membantu untuk ngerem. Baik. Ndud sekarang di ICU merasa kehilangan. Ndud sebentar, saya cek dulu ya. Ndud dengan Teh Isoh kena COVID juga dengan izin Allah ya. Sekarang berada di rumah sakit. Oges udah pulang dari rumah sakit. Mana, udah ada belum Oges? Ya belum ya. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba diskusi ringan tentang yang mendominasi hati ini. Boleh ditulis apa saja yang mendominasi hati supaya kita coba bahas. Maaf saya mengulang tentang hal ini, karena memang kalau tidak disiplin, sholat khusyuk pernah enak, tiba-tiba punya keinginan sesuatu, punya hobi sesuatu, mulai tuh berkurang khusyuknya. Mulai, nanti biasanya sholatnya tuh jadi mikir itu terus, dan sesudah sholat tuh tidak betah berzikir tuh, ya. Jadi zikir jadi cepat, subhanallah, subhanallah, pengen cepat selesai dan tidak ada ruhnya, dan yakin tidak mau doa. Udah itu doanya, rabbana fidunya amin amin amin amin amin. Tuhan, pergi. Seakan-akan urusan itu menjadi penting. Padahal Allah yang menguasai urusan kita. Ya. Baik, silakan hadirin sekalian. Ada yang akan disampaikan? Pak Amim, Pak Faruk adakah? Ya, sambil menunggu. Sambil menunggu siapa? Yang ngetik, Kak. Oh, yang ngetik, ya. Lanjut. Ada yang nyeletuk juga. AA tiap hari sekarang ngomongin sepeda. Besar kemungkinan AA lagi mikirin sepeda. Ini juga lagi tobat, hadirin. Astagfirullahaladzim. Pas di absen tadi apa aja nih yang masuk ke sholat, yang kepikiran dalam sholat, ya. Nah, itu sudah biasanya sudah mendominasi. Dan bagaimana caranya stop mikirin dulu dan gempur dengan istighfar, lalu perbaiki sholatnya, perbanyak apa-apa yang dilalaikan, misalkan Quran, sholat sunnah, kejar ke sana supaya kita bisa mengejar kembali kerusakan, memperbaiki kembali kerusakan hubungan dengan Allah gara-gara keinginan ini. Ya, ya. Sudah ada masuk di Facebook. Silakan. Pernah sholat khusyuk terus malah lupa rakaatnya. Gimana solusinya? Diingat-ingat. Ya, begitu. Dicatat atuh ya. Rakaat 1 contreng. Jangan hadirin. Kalau siapa yang kena COVID itu kan banyak yang juga suka jadi lupa rakaat. Katanya saya alhamdulillah enggak sampai begitu-gitu amat, karena mungkin entah ya, ini bukan dokter, oksigen ke otaknya mungkin tidak maksimal karena perjalanannya masih belum fit, ada memori yang agak terhambat untuk diingat kembali. Nah, kalau saran Asi banyak istighfar, banyak minta ampun. Kalau Adeda sih menganjurkan pakai jam di depannya, jadi ketahuan sudah sekian menit, berarti rokaat keberapa. Ya, tapi istighfarlah karena ingat dan lupa terjadi dengan izin Allah. Boleh jadi kita lupa ada sesuatu yang ingin Allah ingatkan. Lanjut. Ya, dari YouTube. Aa, bagaimana caranya agar dunia tidak mendominasi terus pikiran? Ya itu tadi, tiap ingat dunia langsung ingat pemilik, penguasa, penentu segalanya. Ingat ini, ingat Allah yang menguasai. Nah, kalau kita tidak ingat ke Allah, itu berketerusan ingat dunianya tuh jadi manjang lebar. Bukan tidak boleh ingat dunia karena kita ada di dunia ya, tapi jangan sampai mendominasi, karena dunia yang kita inginkan, yang kita suka itu hanya baru bisa terjadi dengan izin Allah. Dan apakah dunia ini bisa mendekatkan ke Allah atau tidak, dan itu Allah yang tahu. Karena ada kita menginginkan sesuatu, menurut kita ini baik, bagus, tapi belum tentu dalam perhitungan Allah. Mungkin yang kita inginkan yang membuat kita ujub, riya, sombong, takabur, dengki. Awalnya sih seperti yang bagus, tetapi kalau tidak minta tolong ke Allah, kita enggak dapat petunjuk, nanti jadi tergelincir. Inginnya aja tergelincir, udah dapatnya tambah tergelincir. Ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya tepat seminggu kemarin wafat karena COVID, syariatnya ya kena COVID. Sesungguhnya beliau wafat karena sudah waktunya. Allah, kita doakan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bacaan apa yang membuat pasti tidak mudah ini untuk tidak semudah mendengarkan ini, tetapi kata kuncinya sungguh-sungguh ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh ya ke Allah, mencari keriduan Allah, sungguh-sungguh di jalan Allah, Allah benar-benar akan menunjukkan jalan-jalannya. Makanya terus kalau ingat yang wafat, langsung ingat ini suami adalah ciptaan Allah, milik Allah, sudah kembali kepada pemiliknya pada waktu yang sudah ditetapkan. Memang bersama keluarganya waktunya sudah selesai, tetapi akan tetap tersambung dengan doa. Pokoknya ingat suami yang wafat, ingat Allah yang menguasai segalanya. Jangan sampai terlalu lama ke suaminya, tapi tidak ingat Allah yang menentukan segalanya. Zikrullah lah ya, itu ingat kembali ke Allah, ingat kembali ke Allah. Kalau lama gitu nanti jadi berat ya. Ya semoga segera dilapangkan dan diberikan hikmah sehingga makin dekat kepada Allah. Masya Allah, dan semoga bisa berkumpul di sorga nanti ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, sejak selalu join dengan kajian AA setiap subuh, semua yang dipikir itu sudah bisa ditata dan selalu dipulangkan kepada Allah. Karena semua yang kita alami tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Benar, benar. Syukron AA. Alhamdulillah, sama-sama doakan ya. Saya supaya diterima oleh Allah nih ceramah ini. Bukan cuman ceramah nyeramahin orang, tapi sayanya tidak mengamalkannya, bahaya nanti. Mudah-mudahan diterima. AA mengingatkan kita dengan kematian, tapi saya takut anak-anak saya masih kecil, perlu bimbingan, mohon pencerahannya. Ingat mati, ingat anak-anak, diperpanjang oleh kita. Wah, kalau saya meninggal gimana anak-anak, siapa yang ngurus, siapa yang ngasih makan. Perpanjang lagi, jangan-jangan mereka nanti terlantar, mereka jadi minta-minta di jalan, terus ada yang nyulik, kemudian dijual ke Afrika, kejauhan ya. Nanti jadi stres hadirin. Pertama meninggalnya juga belum tentu cepat, tapi menderitanya udah duluan. Begini, ingat mati, ingat Allah. Itu anak-anak, semuanya ciptaan Allah, milik Allah, dan Allah yang mengurusnya. Sekarang dititipkan ke kita supaya kita jadi contoh, supaya kita bisa ngedidik, supaya kita bisa mendoakan. Tetapi yang mengurus anak ini sepenuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan kita meninggal, tetap Allah yang akan mengurusnya, nanti ada jalannya. Seperti itu, ada seorang sahabat yang adiknya ini punya keterbatasan fisik dan juga mental. Aduh, bagaimana kalau saya tiada? Allah pasti ngurus. Ini ciptaan Allah. Tidak mungkin Allah tidak ngurus apa yang Dia ciptakan, ya. Mustahil. Dan Allah tuh lebih sayang kepada ciptaannya daripada kita. Kita orang tua sayang ke anak. Allah lebih sayang lagi karena ini ciptaannya, miliknya. Begitulah. Jadi selalu ingat ke Allah sekuat tenaga, lalu doa, ya. Didoakan. Ada lagi Pak Faruk? Ya. Ya gimana? Sedang dipilih, ya. Sedang memilih. Ya, yang mudah aja, ya. Ya, Pak. Kalau bisa jawab sendiri oleh Faruk supaya lebih simple hidup ini, ya. Assalamualaikum. Aa, izin bertanya, apakah perkara sering berdebat dengan orang tua kita, orang tua beliau mungkin, ya, salah satu berkurangnya nikmat taat? Wah, hindarilah perdebatan. Bertukar pikiran bagus, bermusyawarah bagus. Tapi kalau sudah berdebat, itu bawaannya emosi. Kalau sudah emosi, yang kita pikirkan itu bukan kebenaran, tapi pembenaran supaya menang, ya. Dan kalau udah debat, kalau udah makin naik, dari mana ketahuannya? Kelihatan kalau sudah berdebat itu biasanya, kalau emosi kita sudah naik, nada beda. Yang gini-gini masa enggak paham? Nadanya beda. Sudah begitu, kita jadi tidak mampu mendengar. Kalau sudah berdebat itu, apapun yang diomongkan lawan debatnya, kita sudah ada benteng sendiri, sudah tidak mau mengakui kebenaran dari omongan orang lain, karena semangatnya, semangat saya yang benar, kamu yang salah. Lalu kita gak mau dengar. Nah, masalahnya dua-duanya gak mau dengar. Akibatnya dua-duanya ngomong. Terus siapa yang dengar? Tetangga, ya, yang menyimak dengan seksama. Kan kalau orang bertengkar tuh dua-duanya ngomong, dua-duanya keras lagi. Padahal dekat. Udah. Apalagi ke orang tua, hindari berdebat. Tenang. Tapi saya harus memberitahu. Ada waktunya. Jadi menghindari perdebatan itu bukan menghindari solusi yang baik, bukan. Tetapi membuat cooling down. Waduh, bahasa Inggris dah. Cooling down, ya, yaitu membuat hati lebih tenang, tenang. Tapi nanti saya dianggap kalah. Dengar ya, ada pertempuran, ada peperangan. Mungkin pertempuran bisa kalah, tetapi peperangannya dimenangkan. Ya, seperti kemarin Israel ngebom jalur Gaza. Memang kalah kalau secara pertempuran. Itu peralatannya canggih, tapi secara peperangan opini dunia jadi melihat, oh, Israel penjajah, makin bulat tuh. Oh, Israel penjajah, dulu tidak ada, sekarang mencuri, tiap waktu mencuri. Itu secara masif di dunia ini semakin terbuka kesadarannya, makin tahu, karena jadi pusat perhatian. Penggempuran, penghancuran itu jadi melihat, ini kekejian yang luar biasa. Orang bela diri ya, kayak rumahnya dicuri, kemudian bela diri, tapi pencurinya waduh berusaha menghancurkan. Orang melihat. Nah, secara pertempuran kalah, tapi peperangan menang. Wah, kejauhan hadirin. Pokoknya mah jangan berdebat, itu intinya lah ya. Walaupun kita kalah bicara, tetapi nanti kalau sudah jernih, insya Allah bisa lebih dipahami. Lanjut. Lanjut, A. Berikutnya, A. A, bagaimana cara menegur adik supaya beribadah? Sayang sekali dia baik soal bersedekah kepada siapapun, tapi ibadahnya enggak. Mungkin sholatnya mungkin. Gimana? Bagaimana cara menegur adik supaya beribadah? Sayang sekali kalau untuk bersedekah beliau ke siapapun sanggup gitu, A. Tapi untuk ibadah. Nah, kata menegur ini rada-rada posisi kitanya udah naik nih. Harusnya bukan menegur, bagaimana membantu adik. Ya, kalau menegur berarti kita kan sudah di atas ya. Nah, itu sudah mulai tidak enak suasana itu. Bagaimana menasehati adik itu juga sudah di atas kita nih. Yang bagus itu bagaimana membantu adik saya, padahal adik ini sudah rajin sedekah, akan bisa lebih sempurna kalau sholatnya bisa. Nah, kalau kita sudah memposisikan membantu, hati kita sudah lunak. Begini, tapi kan sholat itu wajib, ah. Benar, ya. Dan dosa meninggalkan sholat itu. Tetapi orang meninggalkan sholat itu macam-macam. Ada yang belum tahu sama sekali, ada yang sudah tahu tapi malas, ada yang sudah tahu tapi dia mengingkari. Beda-beda orang tidak sholat itu, ya. Dan jatuhnya juga beda-beda hukumnya. Ada yang tidak ada tuh sholat, nah itu sudah keluar dari Islam. Tapi saya, waduh, malas, itu dosa besar ya. Nah, posisi kita itu membantu. Mungkin dibantunya itu dengan kita menjadi orang yang dipercaya oleh beliau. Jadi kitanya jangan tiap ketemu sholat, udah sholat belum? Buat apa sedekah kalau gak sholat? Gak ada gunanya, gak dicatat, be. Sholat udah enak. Jadi pas lihat kita teh udah enak bawaannya. Karena udah menyerang. Kalau boleh begini, tiga saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. Kalau posisi kita udah tidak menjadi ancaman, posisi kita menyenangkan dia dan dia mendapat manfaat, ah, biasanya kita didengar. Tidak harus langsung frontal, sekali lihat tidak harus sholat. Benar, idealnya begitu, harus segera sholat. Tapi takut keburu mati, benar, itu ideal. Tapi faktanya semuanya itu ada proses. Seperti pengharaman khamer dan pengharaman judi, khamer ya, satu grup, dan riba itu bertahap itu. Nah, begitulah. Jadi coba amalkan dulu tiga asa. Kalau hak sebagai karyawan mendapatkan komisi, bonus pencapaian kerja, tapi ditahan-tahan sama atasan, apa itu termasuk zolim? Oh, kalau sudah haknya lalu ditahan, zolim, jelas ya. Seperti gaji, udah waktunya diberikan tapi ditahan dengan sengaja, zolim. Karena zolim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tempat waktunya dia sudah dapat, zolim itu. Apakah wajib ditagih ke atasan manajemen? Kadang-kadang suka bikin gak ikhlas kerja kalau hak belum diberikan padahal kerjaan makin banyak. Saya takut juga dibilang, oh gak bersyukur. Kita syukur dengan yang ada. Jadi lihatnya begini, jangan pakai emosi. Saya ingin bantu supaya atasan saya tidak zolim. Karena kepada kezoliman itu kan ada dua, tolong orang yang dizolimin dan tolong juga orang yang berbuat zolim. Bagaimana nolong orang yang berbuat zolim? ya cegah supaya dia tidak zolim. Tapi kitanya gak usah pakai emosi, jadi bantu aja kalau kita syukuri dengan yang ada, sambil, Pak maaf sudah waktunya, kan mungkin ini akan lebih berkah bagi perusahaan ini. Nah diingatkan, tapi dijawab, iya saya juga sudah tahu sudah waktunya, yang belum itu belum ada uangnya. Nah ada juga begitu ya. Ah, situasi begini memang harus benar-benar bijaksana. Lanjut. Baik, Kak, ini dari Instagram, Kak. Assalamualaikum, Kak. Bagaimana cara supaya doa kita terkabul? Padahal saya melaksanakan sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat setiap hari. Wah, ini pertanyaan bagus, dilengkapi dengan penjelasan yang... Angkat diri, Kak. Gimana ini? Saya udah tahajud, saya sholat duha, saya saum, saya one day one juice, tapi kok belum terkabul juga? Pertanyaannya sederhana, sholatnya khusyuk tidak? Siapa menjerumuskan gitu, karena jadi saya yang dimarahin. Jangan nanya itu, yang lain nanyanya. Ya kita kadang udah ujub dengan sholat, padahal sholat kita belum tentu bagus. Kita baru ritual fisik, hati enggak ingat. Yang kedua, kita juga suka lupa. Bersama dengan menguatnya ibadah, maksiat kita jalan terus enggak? Jangan-jangan kita sholat-sholat ditambah, tapi jina mata, mulut suka gibah, pikiran, suudzon, banyak maksiat. Itu juga dievaluasi. Tapi kalau alhamdulillah rasanya sholat saya lebih baik, ngaji juga lebih tenang, dan saya menjaga diri, boleh jadi yang diminta itu belum pas waktunya. Jadi jangan ngotot, Allah itu harus sesuai dengan keinginan kita, karena Allah maha tahu bentuk yang terbaik, pengabulannya, waktu yang paling tepat. Dan Allah memperhatikan tuh kita sholatnya seperti apa, hatinya seperti apa. Jadi tidak hanya urusan waktu doa saja ya, Allah memperhatikan kita, tapi dalam setiap saat perilaku kita. Jadi jangan merasa saya sudah sholat tahajud, saya sudah saum. Nah itu juga udah kelihatan oleh Allah bagaimana kualitas tahajudnya, bagaimana kualitas saum. Tapi selain itu juga kan Allah memperhatikan ya, kelakuan kita setiap saat, pikiran kita. Jadi tidak cukup hanya merasa sudah, tapi harus dievaluasi terus. Nanti gimana? Allah udah tahu lah kapan waktu yang paling baik, bentuk yang paling baik. Pokoknya kita ibadah aja yang bagus, akhlak berusaha bagus. Gak kemana-mana kok, semuanya ada waktunya insya Allah. Terakhir. Ya, A'a mohon sarannya. Bagaimana, saya bekerja di kedai, tapi ada jualan minum kerasnya. Apakah ikut berdosa? Wah, kalau jualan minuman keras ya iya tuh termasuk dosa. Coba sampaikan ke bosnya kalau bisa jangan jualan yang haram. Tapi kalau tidak bisa minta ke Allah supaya diberikan pekerjaan lain yang benar-benar halal barokah. Rezeki tidak harus di sana terus, ya. Jadi jangan ngunci, waduh kalau saya gak kerja di sini saya gak dapat lagi rezekinya, gak mungkin. Buktinya kita-kita yang gak kerja di sana juga ada rezekinya, ya kan? Jadi harus punya keberanian untuk meminta kepada Allah dan siap untuk mengambil keputusan. Habis nih? Masih ya. Oh rekan-rekan, hari ini jam 9 insya Allah ada njum ya, tentang meletakkan batu pertama. Karena kalau bahasa Sunda tuh beda ya. So, besok ada acara ngeletakkan batu katanya. Meletakkan batu pertama, ya kita agak tertunda memulai pembangunan masjid karena memang perencanaannya harus sangat detail, berulang-ulang, direvisi supaya bagus, karena ingin pembangunannya itu sebagus mungkin, sepermanen mungkin, agar manfaat dari wakaf ini bisa dirasakan panjang. Nah, oleh karena itu sesudah semuanya dirasa siap, akan ada seremonial memulai pembangunan Masjid Rahmatan Lil Alamin di Eko 2. Di Eko 2 ya, di sana ada Eko 1 dan Eko 2. Eko 3-nya itu di Kuningan, insyaallah pesantren berbasis lingkungan hidup. Jam 9 nanti bisa dibagikan, di share Pak Faruk. Siap, Pak. Ya. Silakan. Apa Faruk apa? Ya. Assalamualaikum, Pak. Saya pernah dengar ada manusia sholatnya selama 60 tahun enggak diterima. Kriteria sholat seperti apa, A, yang enggak diterima dan yang diterima? Wah, ini berat nih. Nanti saya cari ilmunya dulu ya. Oh, ya, siap, Pak. Ya. Ini dari Australia nih. Kalau AA mikirin sepeda, ketahuan, karena tiap ceramah pasti nyelip ya. Nah, kalau saya suka mikirin tas, A, biasanya ibu-ibu katanya hihihi. Kenapa hihihi? Karena di daerah Sunda hihihi itu adalah kuntilanak ya. Begini, memang ada yang mancing, weh, tiap lihat yang melengkung kebayang busur, itu macam-macam. Orang itu akan terdominasi oleh apa yang paling diinginkan. Kalau ibu-ibu ya mungkin tas, pengen tas, padahal sudah ada itu tas tuh ya. Kalau lagi ingin tuh, aduh, browsing terus, di mana pesen, pokoknya mah harus ada. Tapi kalau udah ada, nah sekarang dipakai kemana musim COVID begini, ya kan? Udah tahu belum ciri-ciri tas ori dengan ciri tas imitasi, udah tahu belum? Nanti pada waktu gerimis ya. Kalau gerimis, kalau tas yang biasanya enggak asli, hujan, tek, ditaruh di sini tasnya tuh. Oh, berarti murah. Kalau tas mahal, aduh hujan, dipeluk dia, lebih baik kepalanya yang kehujanan. Nah, hati-hati nih. Lihat tuh tas-tas yang udah ada berapa banyak, tapi saya enggak kuat pengen beli tas itu. Gini, tas yang ada sedekahkan, beli tas yang ada sedekahkan, jadi jumlahnya tidak terlalu banyak ya, nanti sedekahkan, punya baju tambah satu, yang lain sedekahkan, jadi hisabnya tidak terlalu berat. Nah, itu malah menghibur mak-mak, sebab kalau dilarang nanti gak mau dengar ceramah lagi nih. Ah, itu mah segala temenang dah, cukup segitu. Siap. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga Allah yang Maha Mendengar mengampuni andai kata ada ilmu yang tidak pada tempatnya yang tersampaikan. Doakan khusus buat Kang Endut dan Teh Isoh ya. Masya Allah, Allah pasti punya rencana yang sangat baik bagi hamba-hambanya yang sudah bertawakal kepadanya. Ya Allah, Allahumma ya Rabbana siti bil ba'sa, ya Allah, isu anta syafila syifa'an illa syifa'uk syifa'an la yukadiru saqoma. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizki. Allahumma inna nas'aluka iman imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhat wa taubatan qoblal maut, ya Allah, wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut, ya arhamar rahimin. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, tenangkan hati yang sedang galau gelisah, Ingatkan selalu kami kepadamu ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Bukakan, cukupi kami hanya dengan rizki yang halal, yang berkah. Lepaskan dari lilitan hutang ya Allah. Berikan kemudahan segala urusan yang mendekatkan padamu, dan jauhkan dari segala urusan keinginan yang menjauhkan kami darimu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina ya muqallibal qulub. Tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih hadirin sekalian. Kita tutup doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di grup teh jangan